Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum durhamun. Yih, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita sepantasnya bersyukur kepada Allah SWT bahwa sampai petang hari ini kita ditetapkan di dalam kebaikan. Kita diberikan kesempatan untuk tetap belajar dari ilmu-ilmu yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dalam kitab da'wat, dalam kitab doa-doa dari kitab Riyadhus Shalihin, masuk pada hadis yang ke 1460. Jelaban, yeah. Untuk kopiannya yang masih sisa, tolong dibagikan yang lainnya. Yeah. Agak gabung aja Mas Sari, kok dewean. Hadis 1468 Wa'ani bin Mas'udin dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini terkenal dengan namanya Abdullah bin Mas'ud. Wa'ani ibni Mas'udin radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'ud atau dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakulu, adalah yakulu, beliau berdoa. Kemarin sudah saya sampaikan nggih Bapak Ibu sekalian bahwa kalau ada kana pada sebagaimana hadis-hadis ini ya, maka ini ulama menerangkan kepada kita bahwa makna kana di sini adalah dawaman. Keistiqoman, dawaman itu secara terus-menerus. Artinya ini sesuatu yang biasa dijalani atau biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa berdoa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepada engkau al-huda, petunjuk, wat-tuqa, dan ketakwaan, wal-afafa, dan pemeliharaan atau kehormatan, wal-ghina, dan kecukupan atau kekayaan. Rawahu Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim, dan hadis ini sahih. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita itu meminta kepada Allah dengan empat perkara atau dengan empat hal. Pertama, as'alukal huda, kita memohon kepada Allah itu al huda, petunjuk. Yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah hidayatut taufik, hidayah kecocokan, hidayah kita dimaukan untuk menerima dan menjalani kebaikan. Dan ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita bahas mungkin ya, bahwa ulama membagi hidayah itu dengan beberapa macam. Pertama, hidayah yang disebut dengan intuisi atau dengan insting. Jadi anak lahir terus nangis niku hidayah dari Allah. Dan itu fitrahnya manusia, niku anak bayi lahir niku nangis. Enten mboten lahir terus guyang-guyu enten mboten. Enggak ada. Nomleh Bu, kula nyuwun sate, Bu. Enggak ada. Itu nggih. Nah, itu anak atau bayi yang lahir terus nangis itu insting dari Allah Ta'ala. Insting yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Atau intuisi yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ayam, niku keluar dari cangkangnya, masih kutuk. Nggih kutuk, ngertos nggih kutuk nggih. Cek cilik-cilik niku, umur rong dino niku sisa golek pangan dhewe. Nggih. Jadi yang mung urusan mangan, menungso niku kalah kalih pitik. Yang mung urip niku mung urusan urusane mangan. Dados pitik niku lahir, kok lahir napa? Netes rong dino iso golek pangan dhewe. Coba bayi sesasi dikon golek pangan dhewe. Pangan kirik malah nggih nggih. Nah. Itu insting atau intuisi. Bebek niku diculke lagi netes. Dicel kita gen banyu wis iso nglangi. Nah, ini ku intuisi yang diberikan Allah Ta'ala. Tetapi untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki, untuk hanya mengandalkan insting saja, itu tidak akan dapatkan kebenaran. Jadi insting. Yeah. Kemudian yang kedua adalah hidayah yang namanya panca indera atau al-khawas. Itu ya. Panca indera, itu pun manusia kalau hanya mengandalkan panca indera tertipu. Kita berdiri di siang hari yang terik di tengah aspal, maka kita di tengah jalan beraspal, maka kita akan melihat jauh di sana air itu ada, jalan itu ada genangan air. Yen wong Jawa ngarani ndok pengamun namun, yen kita apa ngarani fata murgana. Tapi ketika itu kita dekati, itu tidak ada genangan air di sana. Lah itu ketertipuan mata kita. Karena memang panca indera kita itu mudah tertipu. Kita berdiri di tengah rel, melihat rel yang panjang, maka mata kita akan melihat bahwa rel itu ketemu dalam satu titik. Tapi kita dekati terus, kok ra ketemu-temu. Nah, gitu, ya. Lah ini ketertipuan mata. Maka kalau manusia mencari kebenaran mengandalkan panca indera saja, maka itu tidak dapatkan kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah hidayatul akal, hidayah akal. Manusia pun juga mendapatkan, hanya manusia yang diberikan akal. Tapi kalau hanya mendapatkan, hanya mengandalkan akal saja, manusia juga tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Dan keempat adalah hidayatuddin, hidayah agama. Nah, hidayah agama ini ulama membagi dua, hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Hidayatul irsyad ini kita bisa memberikan hidayatul irsyad. Rasulullah disampaikan innaka latahdi, sesungguhnya engkau Muhammad bisa memberikan petunjuk ala siratil mustaqim pada jalan yang lurus. Nah, Rasulullah bisa memberikan petunjuk itu adalah hidayatul irsyad. Ngandani, menasehati, kita juga bisa memberikan nasihat kepada anak kita, bisa memberikan nasihat kepada orang lain, itu hidayatul irsyad, nasihat-nasihat agama. Tapi perkara orang itu mau atau tidak, itu kita tidak bisa memaksa. Nah, yang bisa orang, yang bisa memaksa atau yang bisa orang itu bisa menerima atau tidak adalah pemberian dari Allah yang kemudian kita sebut dengan hidayatul taufik. Maka pada doa ini, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon kepada engkau agar aku diberikan petunjuk. Lah, petunjuk di sini adalah hidayatul taufik. Kita kadang-kadang ngaji, ngerti ilmu sudah dapatkan, untuk bisa ngamalkan itu masih berat, karena kita belum diberikan kecocokan atau diberikan kemampuan untuk menjalaninya. Maka bapak-bapak ibu sekalian, nasihat dari kalangan ulama, ketika kita itu belajar hadis atau belajar ilmu, kemudian kita ngerti ilmu itu, maka paling tidak minimal satu kali ini kita amalkan ilmu yang kita dapatkan itu. Kenapa? Menurut Imam Nawawi, kalau ilmu ini kita dapatkan ilmu, kemudian kita amalkan ilmu itu, maka nanti Allah itu akan menambah ilmu yang kita belum mengetahuinya. Ini ya. Jadi kalau kita itu belajar ilmu, kemudian kita sebisa mungkin kita amalkan, maka nanti Allah itu akan menambah ilmu yang kita tidak tahu. Jadi kita belajarnya teniki itu bukan hanya untuk wacana saja, bukan hanya untuk pengetahuan saja, bukan hanya untuk napa nggih ngisi waktu saja, tapi mari kita ini kita manfaatkan ilmu yang ada pada diri kita ini untuk kemudian kita praktekkan. Contohnya ini kita diajarkan oleh Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqah wal afafa wal ghina. Lah ini nanti kita praktekkan. Entah ba'da salat, entah kita nanti ketika perjalanan, entah kita ini bangun malam berdoa atau pada doa-doa yang lain, ini biasa Nabi membaca doa ini dan ngapalke gampang, hanya satu kalimat saja. Satu baris saja. Allahumma inni as'alukal huda wattuqah wal afafa wal ghina. Nah, ini ya. Itu maksud petunjuk. Kemudian wattuqah yaitu ketakwaan. Jadi untuk kita bisa bertakwa kepada Allah, untuk kita bisa menjadi orang baik, kita pun juga harus meminta kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ini dihadapkan sebuah pertanyaan sing nek jane ra perlu. Donga karo usaha iku lebih dulu mana? Nggih. Kayak titik karo ndok iku dhisik endi? Itu menurut saya pertanyaan yang enggak perlu. Ini sering diajukan, nggih, titik karo ndok dhisik endi? Lah, yen titik karo ndok ya dhisik titik. Ningin ndok karo pitik dhisik ndok nggih. Nah. Ndonga karo usaha lebih dulu mana? Ya lebih dulu ndonga. Nek usaha karo ndonga lebih dulu mana? Lebih dulu usaha. Ya itu tidak bisa kita pisahkan nggih. Maka mari kita dalam semua apa saja problem yang kita hadapi, hendaknya kita ini berdoa kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ini nggih nyun sewu, ketika kita ditimpa sakit, mbuh pilek apa-apa nggih, karena sudah ada BPJS, langsung dipikir pertama itu dokter gitu nggih. Wes. Atau langsung puskesmas atau langsung wah iki Pak Astoy gitu nggih. Ah. Kita kadang-kadang melupakan Allah Ta'ala, kita ndonga se Allahumma shfi ya Allah. Nah, kita melupakan itu. Tapi mindset yang ada di dalam pikiran kita pertama itu adalah wah ini periksa ini, ki dokter ini, nah, begitu. Jadi titik-titik dokter no boleh ada BPJS tadi. Nah, maka mari bapak-bapak ibu sekalian, ketika kita punya masalah, yang paling pertama kita mengadu itu kepada Allah Ta'ala. Pikiran kita itu langsung nyandai tenggene Allah. Nah, mestinya demikian ya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Pas sakit, ada kan ada Al-Fatihah itu disebut juga dengan Asyafi atau Asyifa, pengobatan atau apa? Obat. Kita pas sakit, nah coba kita berdoa kepada Allah dengan wasilah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah dan seterusnya. Kita berdoa kepada Allah. Nah, dengan izin Allah bisa sembuh insya Allah. Jadi mindset kita langsung, wah ini dokter spesialis, tidak begitu. Wah ini BPJS kanggo, tidak begitu. Wal afafa dan kehormatan. Afafa ini penjagaan, kehormatan, maksudnya kehormatan di sini adalah gini ya. Bahwa ketika seseorang itu menjalani maksiat, maka muru'ahnya ini akan dikurangi oleh Allah Ta'ala. Muru'ah itu apa toh? kewibawaan. Nggih. Jadi kalau seseorang itu menjalani keburukan, maka hasilnya kewibawaan seseorang itu akan dikurangi oleh Allah Ta'ala. Semakin banyak orang itu akan menjalani keburukan, semakin banyak pula kewibawaan itu akan dikurangi oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia tidak punya kewibawaan di hadapan manusia. Maka kita berdoa wal afafa, ini adalah penghormatan diri atau kehormatan diri. Atau dalam istilah lain penjagaan dari menjalani keburukan. Afif, ya afafa, afif itu orang yang menjaga diri gitu nggih. Ya. Nah. Yen afif azharul firdaus itu afif itu dulu saya ngasih jeneng Jogo Azhar itu taman al-firdaus surga firdaus nanti Pak Bone surga firdaus gitu nggih. Kepingine ndungone ngoten niku nggih. Nggih al-afaf. Jadi penjagaan diri dari perbuatan dosa. Jadi kalau orang itu bermaksiat kepada Allah, maka salah satu hasil, salah satu akibat yang didapatkan adalah muruahnya itu rendah. Kewibawaannya itu rendah. Maka kita berdoa, ya Allah, jagalah kehormatan kami, ya Allah. Dengan cara apa? Kita dijauhkan dari berbuat maksiat. Maka kita pun juga perlu berdoa kepada Allah dalam perkara ini. Kita jaga maksiat. Oh, sekarang ini godone angel banget. Apa godone itu banyak banget. Kok metu saka masjid, kita jek ning jero masjid itu maksiat iso. Kita ning kene terus noleh ngalor ngoten. Wong liwat. Wah, nggih. Wis maksiat tok enake. Tengok-tengok ning ngarep omah. Enek wong liwat. Wah, anggo pakaiane sak karepe dhewe. Lah ya nyawang ya ora nyawang ya kudu nyawang. Nggih. Lah ini jadi wis tambak bayane itu yen nggon maksiat itu ya ya nggih muga-muga Allah memberikan apa penjagaan kita ini nggih. Dan kalau mikire iki ku anger reaktore imbatan bocor ngono tambak bayan tak iki nggo ngarep. Anggara Allah duka itu nggih. Masyaallah. Wal ghina dan kecukupan. Ini ulama menerangkan al ghina ini dengan dua makna nggih. Makna pertama ghina ini maknanya makna lugas yaitu kecukupan harta. Kenapa kok kita itu juga untuk harta enggak mau memang kita itu perlu lebih kebutuhan harian kita termasuk untuk ibadah pun kadang-kadang kita itu juga perlu bondo. Contohnya haji. Untuk bisa naik haji secara zahir kita itu butuh bondo, butuh sangu. Nah, maka kita diperbolehkan nggih ndonga agar kita diberikan kecukupan itu kita diperbolehkan. Diberikan nggih bahkan kita ada doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan wasi'an dalam hadis yang lain warizqan thayyiban dan rezeki yang luas, rezeki yang baik. Ya karena tadi kita itu urip ning donya, ning akhirat sok ben kita enggak butuh bondo. Kita semuanya dicukupi oleh Allah Ta'ala atau kita enggak urip ning alam kandungan. Ning alam kandungan enggak ono soto bathok. Nah, tapi neng donya, nah ini kita perlu bondo, gitu ya. Maka kita juga tidak bisa menafikan tentang harta ini. Tapi kalau ini dimaknakan lugas, kecukupan di sini, ya, cukup tidak, ya. Artinya cukup niku ya nyukupi gitu ya. Nah, pas butuh enek, artuku lapangan, ya pas duitnya enek, ya. Artuku mobil, ya pas duitnya cukup, nah, gitu ya. Kemudian al-ghina, ulama mengartikan yang kedua itu kecukupan kekayaan hati. Kekayaan hati contohnya sifat pemaaf. Seneng memaafke yen wong Jawa ngarani atine kaya segoro. Segoro niku laut. Artinya koyok lautan. Apa wae ditampung. Ning ketika dikeluarkan itu hasilnya bersih. Nah itu. Kan laut itu batang sate yo mlebu. Bangke. Paus yo sopopo. Peletongi menungso yo mlebu. Ning apa yang dihasilkan dari laut semuanya suci. Termasuk bangkainya pun suci. Ya ini ya. Rawahu Muslim, meriwayatkannya Muslim. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Kalau kemarin kita sudah membahas doa yang setiap hari diajarkan dan bahkan paling banyak adalah apa kemarin? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah sekarang ini Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Tapi kalau kita ndungone bersama atau misalnya seorang khatib Jumat doanya untuk para jamaah ya bukan inni as'aluka tapi inna nas'aluka gitu nggih. Kata gantinya atau dhamirnya itu nahnu. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Yeah. Insyaallah pun hafal Bu nggih. Yeah. Monggo bareng-bareng kita baca. 1 2 3. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Yeah. Pelajaran yang dapat diambil, tolong dibacakan. 1. Tunduk kepada Allah yang Maha Tinggi dan berlindung kepadanya dalam segala keadaan. Yeah. Kita ini harus mengakui bahwa kita ini butuh Allah. Bahkan bahasa ekstrimnya, kita itu hakikatnya hanya punya Allah saja. Kalau Allah itu sudah membiarkan kita, oh kita ini orang yang paling celaka. Bahkan orang kafir pun sampai sekarang ini masih diupeni sama Allah Ta'ala. Bukti ini dia masih dikasih rezeki, walaupun dia kafir. Ya. Maka kita itu hanya punya Allah saja. Tapi dengan kita itu punya Allah saja, itu sudah cukup untuk kita ini bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan bahkan itu adalah syarat pertama untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita mengakui, meyakini bahwa kita itu diupeni oleh Allah Ta'ala. Kedua. Ini kalimatnya salah. Hendaknya setiap jiwa selalu mengharap bimbingan Allah agar senantiasa mendapat belas kasih dari Allah dan dijauhkan dari siksaannya. Jadi kita ini karena makhluk yang lemah, ya kita tetap minta bimbingan dari Allah Ta'ala. 3. Kita itu enggak boleh ya hanya mengandalkan amal saja. Tetap kita itu harus bersandar meminta kepada Allah Ta'ala. Kita meyakini wah dengan amalku wis apik mesti aku bisa mlebu surga. Itu tadi wong apik, oh tidak. Nabi aja mengajarkan demikian dan nabi-nabi yang lain juga mengajarkan agar kita itu bersandar kepada Allah Ta'ala. Di hadis berikutnya wa antariq bin Usaim bin Asyai Asyam maaf radhiyallahu anhu qala kana rajulu adalah atau ada seseorang idza aslama ketika dia itu masuk Islam allamahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabi mengajarkan kepada orang tersebut as-sholat, sholat. Nah ini ajaran Nabi ketika orang itu masuk Islam. Hal pertama yang Rasul ajarkan kepada orang tersebut adalah mengajarkan sholat. Diajari sholat. Mboten langsung diweden-wedeni. Wonder. Yes, pokoknya yang pertama adalah sholat. Gitu, diajari sholat dulu kaifiatnya secara ringkas. Gitu. Kemudian, summa amarahu, kemudian Nabi memerintahkannya ayat da'wa biha ula'il kalimat. Untuk berdoa dengan kalimat-kalimat ini. Ini pertama diajari sholat, kedua diajari doa. Doanya apa? Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, belas kasihanilah aku. Wahdini, berikan petunjuk kepada aku. Wa'afini, dan berilah kesehatan kepada aku. Warzukni, dan berilah rezeki aku. Allahumma firli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku. Pertama, kita diajarkan untuk banyak minta ampun kepada Allah dari hadis ini. Ya. Kedua, kita juga diajarkan untuk mendapatkan belas kasih dari Allah. Rahmat. Jadi rahmat dari Allah. Lawan katanya rahmat adalah laknat. Ini. Laknat itu orang yang dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari kebaikannya Allah. Tapi kalau rahmat, orang yang didekatkan dengan kebaikan. Nah ini. Wahdini dan berilah petunjuk aku, wa'afini dan berilah kesehatan aku, warzukni dan berilah rezeki aku. Di sini juga rezeki juga disebut. Yes, demikian untuk pelajaran yang dapat diambil. Atau tolong dibacakan saja. Monggo Pak Toto, tolong. Oke, ini monggo kita sholat-sholat kita ini kita jaga. Kedua, ya, monggo kita juga senang untuk mengajari kebaikan kepada saudara-saudara kita. Tiga, ya, uang niku yang gam gelem ngakui kesalahane dhewe itu indikator dia itu orang akan dijadikan baik. Ning wong kok ora tau ngaku salah lah ini naudzubillah. Empat. Nggih, monggo kita itu yang dadi wong Islam nggih. Pengen untuk petunjuk. Terus terakhir oke, makanya di sini kan kita juga disuruh minta rezeki. Warzukni, berilah rezeki kepada kami. Kita usaha dan juga berdoa. Kemudian pada hadis bawah itu ada tambah. Doa-doa yang dibaca tadi, yang diajarkan Nabi pada hadis yang kedua itu. Fa'innaha ula'i tajma'ulaka dunyaka wa akhirataka. Sesungguhnya doa-doa itu, bacaan-bacaan tadi, Allah tajma'ulaka. Berkumpul untukmu dunia ka wa akhiratak, keperluan duniamu dan akhiratmu. Jadi ketika kita berdoa Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzukni, kita itu minta kebaikan dunia dan akhirat. Maksudnya begitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadisnya sahih. Ya demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada petang hari ini. Ya agak pelayon ya rapopo ya. Akhir kali hadas, astagfirullah li wa lakum, walhamdulillah, rabbil alamin.